Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزكم الله بارك الله فيكم. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita kembali diberikan keutamaan untuk duduk dalam majelis ilmu dalam rangka melanjutkan kembali kajian kita, dan ini insya Allah adalah pertemuan yang kedua dari transkrip salah seorang ulama min ahli sunnah Abu Abdullah Muhammad bin Said Ruslan hafizahullah dari khutbah dan muhadarah beliau Al-Qiyamu Al-Insaniyah di suratil Hujarat, nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam surah Al-Hujarat. Sebelum kita masuk melanjutkan pembacaan dari risalah ini, sebelumnya kita butuh untuk mengetahui sedikit dari biografi dari Syekh Dr. Muhammad bin Said Ruslan hafizahullah. Tentu dengan mengetahui kepada siapa kita mengambil ilmu, maka tentu ini akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita. Karena di antara prinsip di dalam mencari ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama kita, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Naam. Barakallahu fikum. Nasab beliau hafizahullah, beliau bernama Muhammad bin Said bin Ahmad bin Ruslan Al-Mukni. Kunyah beliau Abu Abdullah. Beliau dilahirkan di desa Sabuhul Sabukul Ahad, Markiz Asmun di Mesir. Jadi beliau termasuk ulama dari negeri Mesir. Dilahirkan pada tanggal 23 bulan 11, 1955 Masehi. Di antara riwayat belajar beliau, beliau hafizahullah menyelesaikan pendidikan diploma di Aljazair pada jurusan keperawatan. Jadi sebenarnya beliau awalnya dari pendidikan umum. Ya. Nah. Beliau dari keperawatan. Lalu beliau menyelesaikan S1 di jurusan bahasa Arab. Dan beliau lalu melanjutkan jenjang magister dan doktoral di jurusan hadis. Di antara kelebihan beliau juga, bahwasanya beliau hafizahullah memiliki ijazah dalam meriwayatkan 40 hadis yang sanadnya bersambung dari beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis tersebut dinamai dengan Al-Arba'in Al-Buldaniyah. Ya. Adapun kegiatan belajar mengajar beliau, beliau rutin memberikan pelajaran dan muhadharah di Masjid Asy-Syarqi di desa kelahiran beliau. Di samping juga beliau giat mengisi berbagai muhadharah di daerah lain di negeri Mesir. Dan hal yang sangat jelas pada diri beliau, beliau sangat terpengaruh sekali dengan metode ilmiah dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim rahimahumullah ta'ala. Dan beliau mempunyai karya tulis yang sangat banyak. Ya. Nah, beliau hafizahullah adalah seorang alim yang produktif dalam karya tulis. Di antara karya beliau, Fadlul Ilmi wal Adabu Talabatihi, ya, Afatul Ilmi, Husnul Khuluq, Zamul Jahli, Wabayanu Qabihi, Atarihi. Dan banyak karya beliau yang lain, berupa kitab maupun artikel ilmiah. Ya, bagi ikhwan yang ingin mengambil faedah ilmu dari beliau, maka bisa mengunjungi situs resmi dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Ya. Ada pun rekomendasi terhadap beliau, di antara ulama yang memberikan rekomendasi kepada beliau, ya, di antaranya adalah Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Demikian pula dengan Syekh Suhaimi, Waleh Suhaimi, ya, dan Syekh Hasan bin Abdul Wahab Al-Banna, dan yang lainnya, Hafizahumullah Ta'ala. Ya. Nah, pelajaran penting yang bisa kita petik dari beliau, Syekh Muhammad bin Said Ruslan Hafizahullah, kecerdasan, ya, kecerdasan baiknya tidak dimanfaatkan untuk menguasai ilmu dunia saja, subhanallah. Ya, walaupun beliau awalnya dari umum, namun beliau mendalami ilmu agama, ya, sampai menjadi seorang alim. Sehingga kecerdasan juga sangat diperlukan untuk mencetak ulama-ulama besar. Nah, ini di antara biografi singkat dari beliau Hafizahullah Ta'ala. Kita masuk dari penjelasan berikut yang beliau sebutkan. Qala Hafizahullah Ta'ala, al-adabu ma'allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan berikutnya yang beliau sebutkan adalah adab bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini beliau akan merinci, ya, dari penjelasan ayat dari surah Al-Hujurat yang beliau sebutkan, ya, sebagaimana kita sebutkan, ya, pada pertemuan yang pekan lalu bahwa surah Al-Hujurat ini termasuk surah yang terkandung di dalamnya begitu banyak pelajaran, ya, sehingga para ulama menjelaskan atau menyebutkan bahwa di antara nama penamaan dari surah Al-Hujurat adalah Suratul Akhlaq. Jadi surah yang menjelaskan tentang akhlak. Nah, akhlak yang mulia. Baik. Barakallahu fikum. Qala hadithullah, sanatakallamu an suratil hujarat lima fiha minal adabil azimah al-nafi'ah. Kami akan berbicara tentang surah Al-Hujarat. surah Al-Hujurat. Al-Hujurat artinya kamar-kamar, ya, karena disebutkan surah Al-Hujurat karena salah satu ayat yang menjelaskan tentang ayat tersebut menjelaskan tentang kamar-kamar. Nah, Al-Hujurat. Lima fiha min al-adabil 'azima an-nafi'a. Karena di dalamnya terdapat adab-adab yang besar dan bermanfaat. Kemudian beliau membawakan ucapan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, tafsir Karimur Rahman, ketika menafsirkan ayat yang pertama dalam surah Al-Hujurat. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah, faqad amara Allahu 'ibadahu al-mu'minina bima yaqtadihi al-imanu billahi wa rasulihi. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang mukmin dengan sesuatu yang dituntut oleh keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berupa yang pertama, min intithali awamirillahi wajtinabi nawahihi. Ini yang pertama. Ya, mengikuti segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Ini makna dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intithalu awamirillah wajtinabi nawahihi. Ya. Melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, wa ayyakunu mashina khalfa awamirillahi muttabi'ina li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi jami'i umurihim. Agar mereka berjalan di belakang perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti ittiba' terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan mereka, dalam semua perkara mereka. Kemudian yang ketiga, wa alla yataqaddamu baina yadillahi wa rasulihi, agar mereka tidak mendahului Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di mana ia tidak berkata tentang agama hingga beliau berkata. Ya, fala yaqulu hatta yaqula. Fala yaqulu hatta yaqula. Jadi mereka tidak berkata tentang agama hingga beliau sallallahu alaihi wasallam berkata. Wa la ya'muru hatta ya'mura. Tidak memerintahkan sesuatu hingga beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Fa inna hadha haqiqatul abadi al-wajibi ma'a Allahi wa rasulihi. Inilah hakikat abad yang wajib bagi setiap muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa huwa anwanu sa'adati al-abdi wa falahihi. Yang merupakan tanda kebahagiaan dan keberuntungan seorang hamba. Wa bifawatihi تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. Maka jika hal ini hilang, maka akan hilang pula kebahagiaan abadi dan kenikmatan yang abadi. Wa fi hadha an-nahy asy-syadid an taqdimi qawli qari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qawlihi ala qawlihi. فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان. Kemudian kata beliau, dalam ayat ini juga terdapat larangan yang keras. Ya. Larangan yang keras untuk mendahulukan perkataan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika telah jelas sunnah Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk mengikutinya. Tidak ada alasan yang lain. Ya. Sifat seorang muslim ketika disampaikan kepadanya, ini adalah perintah Allah. Ini tuntunan Rasulullah. Innama qala al-mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuliha yaqul sami'na wa ata'na. Ini ucapan seorang yang beriman. Sami'na wa ata'na. Maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Naam. Mendahulukannya daripada selainnya. Siapapun dia. Kainan mangkan. Jadi siapapun dia. Walaupun dia adalah guru kita misalnya. Dia adalah seorang syekh. Bahkan mungkin dari ulama'ul kibar. Ya. Baik. Maka tidak diperbolehkan. Ya. Mendahulukan ucapan mereka. Dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian berikutnya, kata beliau, Hafizahullah menikulkan ucapan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Si'di, Thumma amarallahu bitaqwahu umuman. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ya, kepada hambanya untuk bertakwa secara umum. Wahia kama qala Talib ibn Habib rahimahullah. Ucapan dari Talib ibn Habib, ini diriwayatkan oleh Ibn al-Mubarak di dalam Az-Zuhd. Dan juga Ibn Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf. Yeah. Dan para ulama menyebutkan bahwa ucapan dari Talak Ibn Habib rahimahullah yang menjelaskan tentang definisi takwa, ini adalah definisi yang paling baik. Yeah. Definisi yang paling baik. Kata beliau, Anta amala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhsha 'iqab Allah. Bahwasanya takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah. Naam, maksudnya di atas ilmu. Seorang melakukan ketaatan harus dibangun di atas ilmu. Tarju thawab Allah, kemudian mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhsha 'iqab Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, maksudnya di atas ilmu syariat, takhsha 'iqab Allah, karena engkau takut dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, nah, ini definisi takwa. Kemudian Inna Allah sami'un. Ya, ini dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 1 yang disebutkan ya. Inna Allah sami'un. Wattakullaha inna Allah sami'un. Sesungguhnya Allah maha mendengar. Li jamil aswati fi jamil alqat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan semua. Semua suara. Dengan berbagai bahasa. Fi khufil mawadi'il wal jihah. Ya, dalam semua tempat yang tersembunyi arah. Nah, alimun. Bahwasanya Allah Maha mengetahui. Bizawahiri wal bawatini wasawabiqi wal lawahid wal wajibati wal mustahilati wal jaizati. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tidak ada yang tertutupi dari Allah, bidzawahiri wal bawatin. Dengan sesuatu yang zahir dan yang batin. Semuanya Allah mengetahui. Wassawabik, sesuatu yang berlalu, wal lawahik, ya, maupun yang telah baru. Wal wajibat, ya, semua perkara yang mesti terjadi. Wal mustahilat, atau yang mustahil terjadi. Wal jaizati, atau yang mungkin terjadi. Naam, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kelanjutan dari ucapan Syekh Abdul Rahman As-Sa'id rahimahullah, ya, yang tidak disebutkan oleh penulis di sini. Ya, di sini saya akan tambahkan. Wa fi dzikri ismaini al-karimaini ba'da an-nahyi an taqaddumi baina yaday Allahi wa rasulih. Wal amru bi taqwahu haitsu al-imtithali tilka al-awamir al-hasanah wal adab al-mustahsana wa tarhib 'inda 'adam al-imtithal. Nah. Disebutkan kedua nama ini, maksudnya kedua nama dalam ayat yang pertama, innallaha samii'un 'aliim. Sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Disebutkannya dua nama ini, samii'un 'aliim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, setelah larangan, perhatikan, setelah larangan mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta perintah bertakwa kepadanya. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendorong, ya, seseorang mengerjakan perkara-perkara yang baik. Itu tujuannya. Untuk melakukan perkara-perkara yang baik, adab yang indah, serta at-tarhib. Ya, serta tarhib. Tarhib yang ini menakut-nakuti. Ya, hambanya agar tidak apa? Agar tidak mendurhakai, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sehingga ini merupakan perkara yang penting untuk diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Nah. Wallahu tabaraka wa taala. Dan beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Amal adab tsani, adapun adab yang kedua, ini terkait tentang ayat yang kedua dalam surah Al-Hujurat ini. Anallaha tabaraka wa ta'ala amara bil adabi ma'a rasulihi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi khitabihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada hambanya untuk beradab sopan santun di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam berbicara kepadanya. Maksudnya la yarfa'u al-mukhatib lahu sawtahu ma'ahu fawqa sawtihi. Maksudnya dia tidak mengangkat suara. Ya, orang yang berbicara kepada Rasulullah SAW di atas suara beliau. Wala yajharu lahu bil qaul, dan tidak mengeraskan suara ketika berbicara kepadanya. Bal yaqutu sawta, bahkan dia merendahkan suaranya. Wa yukhatibuhu bi adabin wal lin, dan berbicara kepada Rasulullah dengan sopan santun, ya, dengan adab sopan santun dan lembut. Wa ta'zimi wa takrimi, ya, wa ta'zimin wa takrimin wa ijlalin wa i'zamin, dengan apa namanya, memuliakannya, ya, membesarkannya, mengagungkannya, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yakunu ar-rasul ka'adihin, ya, dan tidak diperbolehkan agar jangan sampai dia berbicara kepada Rasulullah ka ahadihin, sebagaimana dia berbicara kepada kawannya, kepada temannya. Bal yumayyizuhu fi khitabihi, bahkan dia harus apa? Dia harus membedakan, ya, ketika dia berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama tamayyaza an ghairihi fi wujubi haqqihi 'ala al-ummah. Ya, sebagaimana harus beda atau dia membedakan apa? Sebagaimana harus dibedakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai hak yang wajib untuk ditunaikan bagi umatnya. Ya, karena Rasulullah sallallahu itu punya hak untuk ditunaikan. Ya. Punya hak untuk ditunaikan dan Rasulullah sallallahu itu mempunyai banyak hak. Ya. Di antara hak Nabi sallallahu yang wajib untuk ditunaikan, yang pertama mengimani bahwa beliau sallallahu adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk jin dan manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, mengimani kemaksuman beliau bahwa beliau adalah maksum dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mengimani beliau sebagai nabi dan rasul terakhir dan bahwa beliau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi dia adalah rasul, dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Hak yang kedua, hak kepada Rasulullah SAW atau hak Rasulullah SAW adalah menghormati, memuliakan, mengagungkan dan beradab terhadap beliau SAW. Inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaffiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Fat ayat 9. Sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghormati dan memuliakannya, dan kalian menyucikan Allah pada waktu pagi dan petang. Kalian menyucikan Allah pada waktu pagi dan petang. Ya. Nah. Yang ketiga, di antara hak Rasulullah SAW adalah mentaati dan meneladani beliau. Mentaati dan meneladani beliau SAW. Mengikuti ajaran beliau yang beliau bawa. Yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berhukum kepada beliau SAW. Ya. Bahkan ini merupakan tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah wahai Rasul, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Rasul, jadi Muhammad, taatilah kalian kepada Allah dan Rasul. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ayat ini merupakan yang memutuskan hukum bagi orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Jadi ini ayat sebagai ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah namun ternyata dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa sesungguhnya dia dusta dalam pengakuannya sampai dia mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya di antara hak Rasulullah SAW adalah mencintai beliau. lebih dari kecintaan kita terhadap diri kita, harta maupun anak kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi alqawmal fasiqin." Katakanlah, seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta benda yang kalian dapatkan, perdagangan yang kalian takut kerugiannya, dan rumah-rumah yang kalian ridai, seandainya semua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perkara ini. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Di antara hak yang berikutnya adalah mengucapkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika nama beliau disebut. Ya. Maka kewajiban bagi setiap muslim untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memberi salawat kepada nabi. "Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepadanya dan berikanlah salam kepadanya." Ya. Termasuk juga di antara hak Rasulullah SAW adalah menghormati dan memuliakan sahabat-sahabat beliau. Ini termasuk. Ya, karena sahabat-sahabat beliau adalah yang menemani Rasulullah SAW dalam suka dan duka. Ya. Terus menemani Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Barang siapa di antara kalian hendak mengambil teladan, maka teladanilah para sahabat Nabi SAW. Karena di antara umat ini mereka adalah kaum yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit memberat-beratkan diri, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya." Ya? Mereka adalah satu kaum yang telah Allah pilih untuk menemani Nabi-Nya SAW dan menegakkan agamanya. Maka ketahuilah keutamaan mereka. Ikutilah jejak mereka. Karena sesungguhnya mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Nah, karena itu Rasulullah SAW melarang kita mencela para sahabatnya dengan larangan yang sangat keras. "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Janganlah kalian mencela para sahabatku. Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka niscaya tidak akan menyamai satu mud salah seorang dari mereka. Bahkan tidak akan menyamai walaupun setengahnya. Ya, bahkan walaupun itu setengahnya tidak akan menyamai apa yang dikeluarkan oleh, diamalkan oleh para sahabat kita ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, dan masih banyak lagi di antara hak-hak Rasulullah SAW yang tentunya kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk melaksanakan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian berikutnya kata beliau, hafizahullah, dan ini masih nukilan dari tafsir As-Sa'di rahimahullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus dibedakan dengan manusia yang lain. Ya, sebagaimana harus dibedakannya bahwa Rasulullah SAW itu punya hak kewajiban yang harus ditunaikan oleh umatnya. Wa wujubul imani bihi, dan wajib untuk beriman dengannya. Wal hubbul ladzi la yatimul imanu illa bihi, serta mencintainya. Di mana tidak akan sempurna iman seseorang kecuali dengan apa? Kecuali dengan mencintai Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW. فَإِنَّ فِي عَدَمِ الْقِيَامِ بِذَلِكَ مَهْدُورًا وَخَشْيَةَ أَنْ يُحْبَطَ عَمَلُ الْعَبْدِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ كَمَا أَنَّ الْأَدَبَ مَعَهُ مِنْ أَسْبَابِ حُصُولِ الثَّوَابِ وَقَبُولِ الْأَعْمَالِ. ya. Karena sesungguhnya jika hal itu tidak dilakukan, apabila dia tidak melakukan adab tersebut, maka dia akan mendapatkan bahaya dan dikhawatirkan terhapus amalannya tanpa dia rasakan. Ya. Sebagaimana sebaliknya barakallahu fikum, ya. Bahwa seorang itu harus beradab ketika dia beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sopan santun, dengan adab yang baik, maka itu ada di antara sebab seseorang memperoleh pahala dan diterima amalannya. Ya, pahala dan diterima amalannya. Barakallahu fikum. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi disebutkan dalam ayat yang kedua, innal ladzina yabudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Karena nanti pahala yang engkau lakukan itu, segala amalmu itu bisa terhapus dalam keadaan engkau tidak menyadari. Nah, kemudian berikutnya, kata beliau, hafizahullah, masih menukil dari tafsir As-Sa'di rahimahullah, yang ini disebutkan dalam ayat yang ketiga, ya. Innal ladhina yabudduna aswatahum inda Rasulillah. Ulaika alladzina antahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Sungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tsumma madaha man qadda sawtahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah antahana qulubahum littaqwa. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hambanya, yaitu orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di hadapan Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji, ya, hati-hati mereka untuk bertakwa. Maksudnya ibtalaha wa khabaraha, maksudnya adalah bahwa dia akan diuji dan dibala, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia bisa menjadi seorang yang bertakwa. Apakah dia pantas menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa zaharat natijatu zalika bi an salahat qulubuhum bitaqwa. Maka akan nampak keadaannya, ya, bahwasanya dia adalah seorang yang cocok hatinya menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tsumma wa'adahum al-maghfirah li dhunubihim al-mutadamminati li zawali syarri wal makruh. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk mereka pengampunan atas dosa-dosa mereka yang terkandung padanya apa? Yakni dia diselamatkan, dihilangkan darinya kejelekan dan segala sesuatu yang tidak diinginkan. Wal ajrul azim alladzi la ya'lamu wasfahu Allah wasfahu illa Allah taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang besar kepadanya di mana tidak ada mengetahuinya kecuali, tidak ada yang mengetahui sifat pahala tersebut kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil ajrul azim wujudul mahbub. Ya, dan dengan adanya pahala yang besar, ya, keberadaan pahala yang besar itu merupakan hal yang dicintai oleh seorang hamba. Wa fi hadza dalilun ala anna Allah amtahana ala anna Allah yamtahinul quluba bi amri wan nahi wal mihna. Faman lazama amra Allah wattaba'a ridahu wa sara'a ila dhalika wa qaddamahu ala hawahu tamahhada wa tamahhata lit taqwa wa sara qalbuhu salihan laha وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْلُهُ لِلْتَقْوَى. Dan di dalam ayat ini juga ada dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguji hati hambanya dengan perintah dan larangan. Ya? Dengan cobaan-cobaan. Barang siapa yang tetap pada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti keridhaannya, bersegera menuju kepadanya dan mendahulukannya atas hawa nafsunya, maka akan bersih dan sucilah. Naam. Dia menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi baik. Naam. Wa man lam yaqulu dzalika yakun kadzalika. Adapun jika tidak demikian ya keadaannya, maka alima annahu la yasluhu littaqwa, maka dapat diketahui bahwa dia tidak cocok ya di dalam hatinya terdapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Ini sampai di sini masih dari tafsir dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Syekh rahimahullah dari ayat yang keempat. Nah, insyaallah taala untuk kelanjutan dari pembahasan ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena waktu yang membatasi kita. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya pertama kali dan kepada ikhwanana ya dimanapun berada yang mendengarkan acara ini. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa maaf atas segala kekurangan. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.